Konsultasi Syariah. Hukum beli motor dapat helm. Pertanyaan. Jika orang beli motor, apakah dia berhak meminta helm? Padahal waktu akad tidak dinyatakan. Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Di antara kaidah baku dalam fikih jual beli adalah, hukum asal transaksi jual beli adalah halal, selama tidak melanggar aturan syariat. Turunan dari kaidah ini adalah, hukum asal membuat kesepakatan dalam transaksi dibolehkan, sampai ada dalil yang melarang. Karena itulah, batasan yang terdapat dalam transaksi lebih banyak dikembalikan kepada kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Sementara dari sisi syariat, yang penting Anda bisa memastikan tidak ada unsur yang melanggar, hukumnya dibolehkan. Ketika tidak dinyatakan dalam akad, kesepakatan yang berlaku di masyarakat dalam hal ini berpengaruh, terutama untuk menentukan rincian transaksi tawabi al-aqad, seperti keikutsertaan barang tertentu dalam akad jual-beli. Karena itulah, untuk menjawab apakah orang yang beli motor juga berhak mendapatkan helm ataukah tidak berhak, ini kembali kepada kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini berlaku kaidah, apa yang menjadi kebiasaan di masyarakat, statusnya seperti kesepakatan yang dibuat pelaku akad. Syekh Dr. Muhammad Siddiqui Al-Burnu menjelaskan contoh penerapan kaidah di atas. Pelengkap akad yang tidak disebutkan secara tegas ketika transaksi dibawa kepada kesepakatan yang berlaku di masing-masing negara. Sehingga orang yang membeli mobil berarti termasuk di dalamnya perlengkapannya, kunci-kunci, ban serep, meskipun tidak disebutkan ketika akad, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kecuali jika dia tegaskan bahwa ada yang berbeda dengan biasanya. Al-Wajiz Fi'idah Qawaid Al-Fiqh. Kaidah ini bisa digunakan untuk menjawab kasus-kasus lainnya, seperti jual-beli mobil, apakah juga dapat dongkraknya? Jual-beli busur panah, apakah juga dapat anak panahnya, dan seterusnya. Karena itu, untuk menjawab apakah pembeli berhak mendapatkan helm ketika beli motor, jika ini tidak disebutkan dalam akad, maka dikembalikan kepada kesepakatan yang berlaku di masyarakat. Dan itu berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Demikian, Allahu a'lam.